Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini, di salah satu rumah Allah Jalla wa'ala. Majelis-majelis yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah majelis yang sangat dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, juga demikian bersemangat untuk memanfaatkan majalisil ilmi, majelis-majelis ilmu. Karena mereka, para sahabat, yakin bahwasannya mereka akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Mendapatkan rahmat Allah, diliputi dan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, dikerumuni malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, dan disebut-sebut mereka oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini sebagian kecil dari fadl, keutamaan, ya, majelis-majelis ilmu, terlebih di masjid. Kita mengetahui bahwasanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka sebagaimana Allah mencintai tempat ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, semestinya juga mencintai masjid Allah Azza wa Jalla, dengan memuliakannya, memakmurkannya. Dan ini salah satu di antara kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupannya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai salah satu pembahasan penting, salah satu pembahasan yang muhim, yaitu pembahasan tentang ilmu waris. Ilmu faraid, hukum waris Islam. Nah, barangkali ada yang berpikiran, waduh, ini pelajarannya hitung-hitungan ini, pusing. Kita tidak mengarah kepada pembahasan itu, ya. Namun lebih kepada fikih dari ilmu waris ini. Karena ilmu waris terdiri dari fikih, pemahaman terhadap ma'rifah, mengenal hak-hak ahli waris, dan juga ada pembahasan bagian yang lain yaitu al-hisab, perhitungan. Nah, barangkali kita tidak akan masuk mendalam dalam bab hitungan, ya. Nah, namun kita lebih kepada pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan harta, ya, yang ditinggalkan oleh mayit, yang perlu kita fahami, perlu kita mengerti. Nah, dan alhamdulillah ada buku, ya, yang bifadlillah, dengan keutamaan Allah, buku ini telah kita tulis beberapa waktu yang lalu, buku dengan judul Ilmu Faraid, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam. Nah, nanti insyaallah bisa panjenengan baca, ya. Dan tentunya literatur para ulama, ya, akan lebih afdol seandainya antum membacanya. Tidak lain yang kita tulis ini hanya nukilan-nukilan yang kita ambil dari kitab-kitab para ulama, ya, kita sederhanakan dengan bahasa kita, ya, mudah-mudahan bisa lebih difahami. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kita ingin menyampaikan sebuah muqaddimah. Mungkin kita belum membaca buku ini. Kita hidup di dunia ini dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Naam. Dalam hadis Rasul Ali sallallahu wasallam bersabda, "Innad dunya khulwatun hadirah. Wa inni mustakhlifukum fiha kama istakhlafal ladzina min qablikum aw kama qala Rasul Ali sallallahu wasallam, fayanzura kaifa ta'malun." Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis kudsi ini, sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah. Hulwah yakni manis. Kalau dirasa manis. Khadirah, hijau, enak dipandang. Itu dunia. Mungkin seorang tertipu dengan dunia itu. Karena hulwah, karena memang manisnya. Khadirah, karena enak dipandangnya. Baik. Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian hidup di dunia ini silih berganti. Kita tidak kekal di dunia ini. Manusia yang pertama Nabi Adam sudah tidak ada lagi di muka bumi. Putra-putranya juga demikian. Ayah kita, kakek kita, nenek moyang kita. Datang saat mereka hidup di dunia, kemudian mereka meninggalkannya, datang generasi yang lain. Dan itulah yang akan terjadi ila antaqumas sa'ah, sampai datang kiamat. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, fayanzura kaifa ta'malun. Kita hidup di dunia ini silih berganti, ada yang mati, ada yang lahir, terus demikian. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah Jalla wa Ala melihat, kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian berbuat. Itu yang dilihat oleh Allah. Baik amalan hati kita, ya, atau amalan lisan, amalan badan. Fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah kalian dengan dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah finnisa, terkait dengan wanita. Naam. Ma'asyur al-muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini mengingatkan bahwasanya kita ini tidak kekal di dunia ini. Apa yang kita miliki berupa kedudukan akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki berupa harta juga akan kita tinggalkan. Naam. Dan di antara syariat Islam, ya, yang menjadikan hidup seorang itu barokah adalah Islam yang mengatur hal-hal yang terkait dengan harta. Baik ketika kita hidup atau sesudah kita apa? Mati. Wa hadza min idzami hadza ad-din al-'azim. Ini termasuk di antara yang menunjukkan agungnya agama ini. Indahnya agama Islam. Karena Islam tidak membiarkan manusia melakukan perbuatannya seenak saja yang kemudian menjadikan madarat bagi dia, tidak. Tetapi Allah Jalla wa'ala membimbing manusia, membimbing hambanya agar mereka mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat kelak, termasuk bimbingan yang terkait dengan al-mal, harta. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagian manusia tidak mempedulikan bab ini, bab harta. Tidak mempedulikan dalam mendapatkannya. Ada yang tidak mempedulikan dalam mentasarufkannya, menggunakannya. Ila akhirih. Nah, adapun seorang muslim, seorang mukmin diajari oleh Allah Jalla wa'ala, dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar harta yang dia miliki betul-betul bermanfaat, menjadi sebab kebaikan dia, barokah di dunia dan juga di akhirat. Nabi mengatakan, ni'ma al-malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta adalah ketika dipegang oleh orang yang salih. Ni'ma al-malus salih lirajulis salih. Nah, ketika harta itu yang memegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harta itu menjadi harta yang paling diberkahi. Demikian pula ketika harta itu yang memegang adalah orang-orang yang paling afdol sesudah para nabi dan rasul, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ashabu ar-rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Juga harta itu menjadi sebab kebaikan. Lahu untuk dia, wali ahlihi untuk keluarganya, walil muslimin dan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini. Mereka diajari bagaimana berbuat dan mereka menyadari Allah melihat. Fayanzura kaifa ta'malun, Allah Jalla wa Ala melihat apa yang kalian perbuat. Dan Allah membimbing bagaimana orang berbuat, bagaimana orang beramal. Naam. Dan betul-betul Allah memberikan keberkahan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan demikian pula hendaknya kita sebagai seorang muslim, apalagi mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai seorang sunni salafi, sudah semestinya kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dan berupaya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengelola, melihat harta ini. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teringat sebuah hadis yang ini merupakan doa dari doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam yang semestinya kita juga banyak mengamalkannya, yaitu doa yang beliau baca setiap pagi. Setiap pagi Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang tayyib, rezeki yang tayyib, yang baik. Diperoleh dengan cara yang baik, dan seterusnya. Thayyib, baik dalam segala hal. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, amalan yang mutaqabbala, amalan yang diterima. Ya. Ini tiga perkara yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah untuk banyak memohon kepada Allah tiga perkara ini. Ya, setiap pagi sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membacanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat, beri aku anugerah rezeki ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan oleh para ulama ya, ketika apa namanya menjelaskan hadis ini, dari tiga perkara yang Nabi meminta kepada Allah diawali dengan memohon apa? Ilmu. Diawali dengan memohon apa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebelum memohon kepada Allah rezeki yang thayyib dan amalan yang apa? Diterima, amalan mutaqabbala. Wa sababuhu, sebabnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena ilmu itu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum qaul, sebelum berbicara dan sebelum beramal. Al ilmu qablal qawli wal amal. Iya. Dengan ilmu itu seorang akan mengerti, ya, akan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Karena dengan ilmu itu seorang akan mengerti, ya, jalan-jalan untuk mendapatkan sesuatu yang halal, yang haram. Nah, sehingga tidak mungkin seorang akan mendapatkan rizki yang thayyiban, rezeki yang thayyib, yang halal, kalau dia tidak memiliki ilmunya. Terlebih zaman ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Zaman ini banyak muamalah-muamalah yang apa namanya sangat samar. Ada apa namanya apa dulu itu forex apa-apa ya namanya. Jual beli falas gitu nggih. Nah, contoh misalnya jual beli seperti itu. Ada lagi apa namanya jual beli emas, perak, ini butuh ilmu. Nah, agar jangan sampai seorang terjatuh kepada riba misalnya. Nah, seperti telah kita sebutkan tadi, sebagian manusia tidak peduli. Wis pokoke sing jenenge sing halal kuwi sing nang tanganku. Al halal huwallazi halla fi yadi. Yang halal itu kalau sudah sampai di tangan, pokoknya kalau sudah di tangan itu halal. Bukan seperti itu kaidahnya. Halal adalah apa yang dinyatakan oleh syariat sebagai sesuatu yang apa? Yang halal. Haram adalah sesuatu yang dinyatakan oleh syariat sebagai sesuatu yang haram. Innallaha, karena Allah Jalla wa'ala dialah yang menghalalkan dan dialah yang mengharamkan. Naam. Wabillahi taufiq. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian perhatian dalam bab ini. Dalam bab ini mendidik umatnya agar ya apa yang mereka dapatkan berupa rizki adalah rizki yang thayyib, rizki yang thayyib. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke pasar ya. Kemudian ada seorang penjual kurma sebagaimana kisah ini ma'ruf. Bagus atasnya kelihatannya. Kurma ditumpuk bagus-bagus demikian. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendekati penjual kurma itu. Kemudian Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam, beliau balik kurma itu. Ternyata ada kurma-kurma yang jelek. Ada kurma-kurma yang jelek. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ghassana falaisa minna." Ya fulan, kenapa tidak engkau tampakkan yang jelek? Biar orang yang beli itu tahu ya dan tidak tertipu. "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kami. Ya. Naam. diajari agar orang mendapatkan harta dengan cara yang baik. Termasuk di antara pintu-pintu rezeki itu sampai kepada kita adalah bab waris. Naam, ini ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Naam. Seorang mendapatkan harta, mendapatkan rezeki di antaranya melalui pintu apa? Waris. Naam. Dan di antara kita mesti kalau enggak mewarisi ya diwarisi, betul ya? Kalau kita enggak mati dulu ya kita mati kemudian harta kita diwariskan atau kerabat kita mati kita dapat apa? Warisan. Milih sing pundi, Pak? Iya. Mohon maaf nih saya nunjuk yang jenggotnya sudah putih namanya. Tapi enggak mesti yang sudah sepuh itu meninggal duluan, enggak mesti ya kan. Nah, betapa banyak orang yang ya masih muda ya mendahului kita. Nah, ala kulli hal yang namanya rezeki dari bab ini ya itu ada. Entah sedikit entah banyak ya. Ada pintu rezeki dari bab ini, warisan. Ya. Kalau bukan harta kita yang dibagi-bagi, ya harta kerabat kita yang dibagi-bagi dan kita termasuk yang dapat apa? Bagian. Kan ngeten, namanya hidup kayak gitu. Ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang memprihatinkan di zaman kita ini adalah ketidakpedulian manusia dalam bab ini, dalam bab warisan ini. Naam. Di antaranya tidak peduli di dalam menyegerakan pembagian waris. Ini mati banyak hartanya. Ruko, ya kan, tanah, mobil, PO, bis, macam-macam. Ya. Jangan dibagi dulu namanya. Masih hidup semua sebenarnya anak-anaknya. Tapi kemudian tidak dibagi dulu sampai ada yang meninggal. Terus berkelanjutan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sampai lama. Sampai berganti-ganti. Ya, ahli waris ini yang ini sudah mati. Itu mati, ini mati, seterusnya. Sampai tidak jelas ini sebenarnya hak siapa. Terjadi keributan. Ya, terjadi persengketaan. Ya, terjadi perselisihan. Yang tadinya hanya masalah harta. Kemudian berlanjut kepada qati'atur rahim. Memutuskan silaturahim. Dari memutuskan silaturahim kemudian sebagiannya terjadi apa pembunuhan ila akhirihi. Jadi ikhwatil kiram, pembahasan tentang masalah ini, masalah warisan ini diantara bab yang akan menjadikan seorang mendapatkan rezeki yang thayyib. Nah, jangan kemudian kita langsung seneng, mas ini loh uang warisan ini, alhamdulillah dapat warisan. Tunggu dulu, kamu memang punya hak atau enggak? Ya. Kalau memang kamu punya hak, apakah hak kamu segitu? Nah, wabillah itu. Oh ini ada wasiat dari orang sebelum meninggal. Apakah memang Anda termasuk orang yang punya hak untuk mendapatkan wasiat? Jangan hanya uang sudah di depan mata, iki rezeki nek wis tekan tangan berarti halal, kan enggak seperti itu. Iya. Diawali dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengawali dengan ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang nafi'a, yang bermanfaat. Nah. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itu seorang akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya. Taib, mana yang syubhat. Karena yang halal itu jelas, fa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, mushtabihat. Islam mengajari bagaimana ketika kita berhadapan dengan umur mushtabihat. Faman ittaqash syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya sungguh dia telah menjaga dirinya, kehormatannya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasul wafat, ya. Rasul ketika itu wafat, ya. Sampai sudah dimakamkan, ya, kemudian terpilih sebagai pengganti beliau, yakni dalam hal apa namanya sebagai khalifahnya Rasul, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Datang Fatimah bintu Rasulullah. Datang Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa keperluan Fatimah? Meminta warisan. Ya, karena sekarang yang bertanggung jawab adalah siapa? Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar meminta warisan. Ya, warisannya Rasul, ayahnya. Kalau secara keberhakan berhak atau tidak? Seorang putri berhak, ikhwan. Ya. Rasul wafat itu ahli warisnya cukup banyak, istri-istri beliau 9. Ya. Kemudian putri beliau Fatimah, paman beliau masih hidup Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Nah, datang Fatimah, ya, sekecil apapun, sedikit apapun, kalau itu warisan, ya seorang berhak untuk meminta. Apalagi ini warisannya siapa? Nabi, kan demikian. Ya. Jadi Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Namun, ya, ada ilmu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya para nabi, para rasul hartanya tidak dia apa? Diwariskan. Ini termasuk kekhususan para nabi, para rasul. Nah, karena harta yang ditinggalkannya sedikit atau banyak itu lil muslimin, untuk kaum muslimin, tidak diwariskan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan apa? Dirham. Innama warasul ilma. Yang diwariskan itu adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian warisan nabi itu ilmu, yakni faqad akhadha biakhdhin wafir, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang apa? Yang wafir, yang banyak, yang besar. Nah. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Fatimah datang kemudian disampaikan ilmu itu. Sehingga Fatimah tidak meminta lagi. Tuh, karena ternyata tidak ada harta yang diwariskan. Khusus ini kekhususan para nabi dan apa? Rasul. Dan ini bukan pilih kasih, tidak. Orang subhanallah kalau mendengar kisah ini mungkin akan menyudutkan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, kisah-kisah yang seperti ini digunakan untuk menyudutkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan itu perlakuan yang sama, memang tidak berhak. Termasuk putrinya Abu Bakar As-Siddiq, kalau berbicara berhak, ya berhak, yaitu siapa? Aisyah. Ummul Mukminin, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Abbas juga demikian. Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Tetapi memang mereka tidak, yakni para nabi, para rasul tidak mewariskan harta. Nah, sehingga mereka orang-orang yang terbaik, para sahabat adalah orang-orang yang terbaik. Kalau memang tidak ada hak, tidak memaksakan. Ya. Karena memang Allah tidak memberikan dari pintu itu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dan ingat, ya, Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi memberikan jaminan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Juga Ahlul Bait. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab juga demikian. Memberikan jaminan kepada istri-istri Nabi, kepada Ahlul Bait. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala. Wa amalan mutakabbala. Dan aku, ya Allah, mohon kepadamu agar memberikan rezeki kepadaku amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. amalan yang diterima ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana ya kita ketahui bersama, adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillah jalla wa ala, ikhlas di dalam kita beramal ya. Dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, menteladani Rasul alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tidak bisa kita beramal seenaknya kemudian amalan kita diterima oleh Allah jalla wa ala. Karena amalan ini ada bimbingan. Salat kita diperintahkan untuk mencontoh salatnya Nabi, shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ibadah haji juga demikian, litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian melihat dariku manasik haji kalian. Naam. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, kepada kita, kepada umat ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada dasar dalam syariat ini ya, tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun ya, maka amalan tadi tertolak. Jangankan kita ma'asyiral muslimin sebagai orang-orang yang ya tidak memiliki keutamaan sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ya, jauh tidak bisa dibandingkan kita dengan para sahabat ya. Sahabat saja kalau tidak sesuai dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ini salah, tidak sah, ulangi lagi. Karena memang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mereka sahabat, ikhwan. Orang yang kalau beramal ya, sahabat ya, tidak bisa dikalahkan dengan amalan kita yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, ya, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau kita ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabat yang satu mud, ya, dua telapak tangan yang ditakupkan atau separuhnya. Mereka mengeluarkan korma, gandum, separuh ya mud, tidak bisa dikalahkan walaupun yang kita keluarkan emas sebesar gunung Uhud. Nah, jadi keutamaan mereka luar biasa di sisi Allah jalla wa ala. Namun bersamaan dengan itu, seandainya mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk mengulangi. Ya. Rasul mengingatkan amalan tadi tidak sesuai, tidak sah. Kisah seorang yang masuk ke masjid, ya, salat diperhatikan oleh Nabi salatnya. Ya, salat diperhatikan oleh Nabi sampai selesai, ya. Kemudian orang ini datang mendekati Nabi alaihi salatu wassalam karena Nabi menyaksikan dari awal sampai akhir salatnya. Kemudian Nabi mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kembali, ulangi salatmu. Karena sungguh kamu belum salat. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Dia pun salat lagi. Begitu selesai salat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diperintahkan lagi untuk mengulangi salatnya. Bahkan Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Padahal sudah selesai dari takbir sampai apa? Salam, dikatakan kamu belum sholat. Sampai 3 kali diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi. Kemudian orang ini akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi sholat lebih bagus dari ini. Ini yang paling bagus sholat saya, ya Rasulullah. Allimni, ajari aku ya Rasulullah. Ya mungkin baru masuk Islam, ya belum sampai ilmu kepada beliau, sahabat ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajari sholat ya, kepada orang ini, dan ternyata ada rukun yang tidak dilakukan, ada rukun yang dilupakan, yaitu mada? Naam. At-tuma'nina. Rukun apa? Tuma'nina. Nah, juga seorang sahabat yang menyembelih hewan kurban bukan pada waktunya. Ketika Idul Kurban, ya, Nabi alaihi salatu wassalam ya salat Id, ya, kemudian berdiri untuk khutbah. Nah, ketika beliau mau khutbah, kok sudah ada kambing yang disembelih? Kelihatan ada kambing disembelih. Berarti disembelihnya kapan? Belum sholat kan demikian? Sebelum sholat. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, menanyakan, ya, ini kambingnya siapa? Ya. Aturannya, kambing korban itu disembelih setelah apa? Setelah sholat ya? Nah, bukan sebelum sholat. Nah. Sahabat ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, syatuka syatulahmin. Sembelihanmu ini ya sembelihan biasa, tidak dianggap korban. Ya, artinya belum dianggap korban, tidak diterima korban seperti ini, karena menyembelih belum pada apa waktunya. Nah, dan Nabi memerintahkan dia untuk mencari kambing yang lain sebagai ganti. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk ya mencontoh menteladani Nabi alaihi salatu wassalam ya. Agar amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenapa kemudian di doa Nabi alaihi salatu wasallam diawali dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, sebelum Nabi meminta dua perkara yang lain, wa rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita sedikit memiliki gambaran, ya, kita akan membacakan definisi ilmu faraid sampai sini dulu, insyaallah taala. Nah, untuk kemudian insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan memilihkan masail, ya, masalah-masalah yang ada pada buku ini bil ikhtisar, dengan ikhtisar, ya, dengan ringkas, dengan maksud kita memahami secara global tentang apa namanya, tentang ilmu waris. Ilmu waris, sehingga setidaknya kita mengerti saya punya hak atau tidak sih dalam warisan ini. Ya. Kalau saya tidak punya hak, bagaimana? Ya. Atau seterusnya. Nah. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. ilmu faraid, ya, ilmu faraid atau disebut juga dengan hukum waris Islam, ya, itu memiliki definisi atau didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang sangat banyak. Ya. Definisi yang sangat banyak. Nah, diantaranya adalah, ya, sebagian mereka mengatakan ilmu faraid adalah ilmun bi usulin ma'khudhatin minal kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, yu'rafu biha ahwalul warasah wa man yarithu wa man lam yarith wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmun, suatu ilmu, ya, bi usulin, yang mempelajari pokok-pokok, kaidah-kaidah. Jadi ilmu ini mempelajari kaidah-kaidah, yang kaidah itu ma'khudatin, diambil minal kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, kaidah yang diambil dari Al-Qur'an, kemudian dari apa? Sunnah, dan dari ijma', ijma'il ummah. Jadi bukan kaidah-kaidah dari mimpi, ya. Kaidah-kaidah dari apa namanya? Adat, istiadat. Seperti orang-orang sufi mengambil agama itu dari manamat, dari mimpi. Saya ketemu dengan Syekh Fulan, saya ketemu dengan Wali Fulan, dijadikan sebagai landasan syariat. Tidak. Jadi ahlus sunnati wal jamaah, kita sebagai muslim, ya, diperintahkan untuk mengambil dan menjadikan landasan dalam urusan agama kita ini adalah Al-Quran was sunnah. Termasuk dalam bab apa? Faraid. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, yang kaidah itu diambil dari Al-Quran, was sunnah, wal ijma'. yang dengan kaidah itu apa faedahnya? Yu'rafu biha ahwalul warasah. Yang dengan kaidah-kaidah itu akan diketahui ahwal al-warasah, kondisi dan keadaan ahli waris. Karena ahli waris itu keadaannya berbeda-beda. Ya, ada keadaan dia dapat warisan, ada keadaan dia tidak dapat apa? Warisan. Ada keadaan dia dapat warisan banyak, ada ya keadaan dia mendapatkan warisan apa? Sedikit. Ya. Ada keadaan dia mendapatkan warisan sendiri, ada dalam keadaan dia mendapatkan warisan apa? Bersama-sama. Jadi dengan kaidah itu akan diketahui ya keadaan dan kondisi ahli waris. Waman yaris, mengenal siapa yang mendapatkan warisan. Waman lam yaris, siapa yang tidak mendapatkan warisan. Ya. Jadi itu manfaat dari mempelajari apa? Ya, ilmu waris. Mempelajari kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, yang dengan itu akan diketahui ahli waris keadaan-keadaan mereka, siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mendapatkan warisan. Naam, setidaknya sampai di sini kita mempelajari. Bagian berikutnya, wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah, dan bagaimana menghitung, ya, agar sampai warisan itu kepada ahli waris. Nah, bagian ini mungkin kita tidak mempelajarinya karena ini adalah darsaan, ya, pelajaran umum. Nah, sehingga yang paling penting adalah kita memahami kawaid. Sebagai contoh misalnya kita tutup dengan kaidah ini. Misal salah satu kaidah bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi hartanya apa? Seorang yang kafir. Atau seorang yang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Nah, orang mati punya anak 4. Yang 3 muslim, yang 1 kafir. Yang kafir ini tidak punya hak. Nah, tidak punya hak atas apa? Warisan. Demikian pula kalau anak yang kafir ini mati, dia punya harta. Maka saudara-saudaranya ini, yang 3 ini, ya, atau ayahnya juga tidak punya hak. Artinya Allah tidak memberikan hak atas harta orang yang berbeda apa namanya? Agama. Nah, kita ngerti aturan Allah, kita ngerti syariat Allah, berarti harta ini tidak halal bagi saya. Dalam hadis Rasul mengatakan, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya kafir, si kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Kaidah ini dari mana? Dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik, tambah sedikit ikhwatul kiram. Kalau seandainya ya seorang mati meninggalkan 4 tadi. Yang 3 muslim, yang 1 apa? Kafir. Kemudian harta belum dibagi. Harta belum dibagi karena satu dan lain hal, ya. Kemudian ketika akan mau dibagi, ketika mau dibagi tiba-tiba anak ini masuk Islam lagi. Ketika bapaknya meninggal, dia kondisinya apa? Kafir. Tapi belum sempat dibagi, begitu saat mau pembagian dia sudah masuk apa? Islam. Hal yastahiq? Apakah dia punya hak? Ya. Maka jawabannya dia punya hak. Ya. Dia punya hak. Naam. Wabillahi taufiq. Ini sedikit ma'asyiral muslimin, ya, masalah, ya, yang apa namanya dipelajari dalam ilmu waris. Yani ilmu yang mempelajari qawaid, kaidah-kaidah, enam usul yang diambil dari Al-Quran, wasunnah, yang dengan itu akan diketahui keadaan dan kondisi-kondisi ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak, dan juga mempelajari perhitungan, ya, bagaimana menghitung hak-hak mereka sehingga sampai hak itu, ya, sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan, dan itu menjadi sebab keberkahan atas harta yang diambil, nah, oleh orang yang hidup. Ini barangkali khawatir kiram sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.